إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اختلاف العلماء perselisihan para ulama. اختلاف العلماء هل حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفردا أو قارنا أو معتمرا. Telah berselisih para ulama tentang haji Nabi. Apakah Nabi ini mengerjakan haji sallallahu alaihi wasallam mufridan, haji ifrad, atau qarinan, mengerjakan haji qiran, atau mu'tamiran, atau mengerjakan haji tamattu, artinya meniatkan di awalnya umrah kemudian tahallul baru meniatkan haji. Ayyuha fa'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masing-masing ada pendapat para ulama. Ada yang berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam haji ifrad. Ada yang menyatakan bahwa Nabi haji qiran. Ada yang menyatakan bahwa Nabi mengerjakan haji tamattu, maka meniatkan di awalnya umrah dengan niat nanti setelah umrah akan niat haji. Subhanallah. Padahal satu kejadian. Tetapi terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Limadha? Li alfadhil mukhtalifah fi hadhihi riwayah. Karena adanya lafaz-lafaz yang berbeda-beda dalam riwayat ini. Kita lihat. Fa amma man yara annahu hajja mufridan faqad tamassaka bi adillatin. Adapun yang berpendapat bahwa Nabi berhaji dengan haji ifrad adalah mereka berpegang dengan dalil-dalil, diantaranya apa yang disebutkan dalam dua kitab sahih. Ma fi sahihaini. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Kami keluar bersama Nabi di haji wada'. Fa minna man ahalla bi umrah. Di antara kami ada yang berihlal, berniat ihram untuk umrah. Wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah. Di antara kami ada yang berihlal untuk haji dan umrah sekaligus. Wa minna man ahalla bil hajj. Dan di antara kami ada yang berihlal hanya untuk haji saja. Sebutkan namanya satu persatu. Minna man ahalla bi umratin. Mada naqul? Hah? Tamattu. Karena umrah di waktu musim haji, yang artinya setelah itu dia akan berhaji, berarti tamattu. Wa minna man ahalla bihajjin wa umrah, ma hadha? Qiran. Wa minna man ahalla bil hajji faqat, ma hadha? Ifrad. Sayyid. Wa ahalla Rasulullah sallam bil hajji, sedangkan Rasulullah sallam berihlal untuk haji. Sayyid. Apa zahirnya? Haji apa? Ifrad. Kesannya haji ifrad. Ada pun yang rajin nanti akan dibahas insyaallah. Wa taqsimuha sharihun. Pembedaan atau pembagian haji-haji tadi atau manasik-manasik haji tadi sangat jelas. Anna ihlalahu bil haji wahdahu, bahwa Nabi berihlal untuk haji saja. Thumma saqa Ibn al-Qayyim, kemudian Ibn al-Qayyim menyebutkan hadis-hadis fi sahihain, dalam dua kitab sahih, wa ghairihima, dan lain-lain dari keduanya. Kulluha tajuru ala annahu hajja mufridan. Semuanya menunjukkan bahwa Nabi berhaji dengan haji ifrad. Wa annahu ahalla bil haji. Semua dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa Nabi ihlalnya untuk haji. Wa anna hajjahu lam yakun umrah, dan hajinya bukan umrah. Baik. wa dhahabat ta'ifatun minal ulama. Adapun sekelompok para ulama berpendapat ila annahu hajja mutamatti'an. Pendapat kedua, segolongan para ulama berpendapat bahwa Nabi berhaji dengan haji tamattu'. Fahujjatuhum annahum sami'u anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tamatta'a. Dalil mereka bahwa mereka semua mendengar riwayat bahwa Nabi tamatta'a, seperti hadis yang sedang kalian hafalkan. Apa lafadznya? Tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar kalimat tamatta'a berarti Nabi tamattu'. Selesai. Praktis mereka sebutkan tamattu'. Wal mutamatti', adapun makna mutamatti' indahum menurut mereka, man ahalla bi umratin mufradatin fi ashhuril hajj. Yang namanya mutamatti' menurut mereka adalah siapa yang berihlal untuk umrah secara sendirian awalnya di bulan-bulan haji yang nanti akan ihram pula untuk haji. Nawiyan, meniatkan al-ihram ba'dal faragi minha bil hajj, meniatkan untuk ihram setelah selesai umrah untuk haji. Berarti niat awalnya umrah, tetapi nanti setelah selesai dari ihram dari umrahnya beliau akan ihram lagi untuk haji. Baik, itu makna mutamatti menurut mereka. Berarti Nabi mutamatti katanya. Wa maruya an Muawiyah annahu qassara an Rasulillah SAW bimishqasin fil ashr. Dan apa yang diriwayatkan dari Muawiyah bahwa beliau dipotong bimishqas fil ashr. Ini barakallahu fikum, tambahan fil ashr disebutkan ma ankarahul ulama. Ini dianggap munkar tambahan kalimat fil ashr. Disebutkan dalam footnote-nya kalau cetakannya sama. Al hadis bi hadzal lafaz mimma ankarahu an-nas. Hadis dengan lafaz ini diingkari oleh para ahli hadis. Wal hadis allazi fil Bukhari dari Muawiyah, hadis Bukhari dari Muawiyah tidak menyebutkan kalimat fil ashr. Baik. Dari mana atau di mana titik pendalilannya? Mana syahidnya yang mendukung pendapat kedua? Anggap menurut mereka sahih fil ashr. Pertama, tanggalnya. Fil ashr itu berarti belum haji. Haji mulainya tanggal 8. Kalaupun mau dicukur, cukurnya nanti tanggal 10. Ini di 10 hari. In shahha. Yang kedua, kalimat qassa. Nabi tidak qassa. Nabi menggundul. Apa? Hanya saja riwayat ini dhaif, barakallahu fikum, mimma ankarahu al-ulama bihadha al-lafad. Bihadha al-lafad. Baik, kembali. Waqad saqalahu Ibn al-Qayyim rahimahullah min al-adillah. Ibn al-Qayyim juga menyebutkan dalil-dalilnya. Ma yazidu ala... Ada yang lewat? Baik. Wadahabat ta'ifatun ila anna Nabi SAW hajja qahrinan. Pendapat ketiga. Sebagian ulama, sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi berhaji dengan haji qiran. Wa hadha huwa sahih, dan ini yang benar. Langsung dirajihkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Alladhi yashul radd al-adillah as-sahihah ilayh. Mengapa dikatakan hadha huwa sahih? Karena memudahkan untuk merujukkan setiap dalil yang sahih kepada makna qiran. Kalau qiran ketika ihram pertama kali niatnya apa? Haji. Maka semua riwayat beliau meniatkan berihlal untuk haji tidak salah, karena qiran langsung meniatkan untuk haji di awal. Baik, sehingga masuk dalil-dalil orang pertama atau kelompok pertama tadi. Rasulullah SAW menyatakan ahla bil haji, iya memang, tapi digabungkan dalamnya umrah, tidak bertentangan. Demikian pula bisa memasukkan dalil-dalil yang kedua. Katanya Nabi juga umrah. Iya, di dalam hajinya diniatkan umrah. Karena uniknya haji qiran itu tawaf dan sa'inya bersama-sama untuk kedua-duanya. Untuk haji dan umrah. Adapun tawaf pertama tawaf qudum. Baik. Perhatikan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil-dalilnya mimma yazid ala 20 haditha. Nabi menyebutkan dalil-dalil lebih dari 20 dalil. Sahihatun sarihatun fi dhalik. Yazid ala 20 haditsan sahih ala 20 haditsan sahihatan sarihah fi dhalik. Wa katsirun minha fi sahihain, bahkan yang kebanyakannya di dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Minha di antaranya ma rawahu Muslim min hadis Ibnu Umar. Perhatikan kalimatnya, annahu qaranal hajj ila al umrah, bahwa beliau mengiringkan haji dengan umrahnya bersama-sama. Wa tawafa lahumā tawafan wahidan, dan beliau tawaf untuk keduanya dengan satu tawaf, meniatkan untuk umrah dan untuk haji sekaligus. Thumma qala hakadha fa'ala Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Umar berkata, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau melihatnya itu haji saja, dohirnya benar, karena umrohnya di dalam haji, tidak terlihat. Orang yang tidak nanya, ya tidak tahu. Orang yang tidak nanya, tidak tahu. Tetapi yang nanya, tahu. Siapa yang nanya? Aisyah. Ya Rasulullah, ma balun nas yuhilluna min umratihim walat tuhillu min umratik. Ada umrahnya, kalimatnya. Atau kama qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Rasulullah, manusia semua bertahalul dari umrahnya, kok engkau tidak bertahalul dari umrahmu? Berarti ada umrahnya. Dan Nabi bukan menjawab, tidak, aku tidak umrah. Bukan begitu. Jawabannya, labbattu ra'si. Wa madha? Naam. Suktul haji. Aku ikat rambutku. Dan aku sudah membawa hewan kurbanku. Barakallahu fikum. Maka di antaranya hadis Ibnu Umar. Wa ma akhrajahu fi sahihain, dan apa yang dikeluarkan dalam dua kitab sahih dari Hafsah, qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma sya'nun nas hallu wa lam tuhillu ant min umratik. Hafsah apa Aisyah? Hafsah. Berarti saya yang salah. Kemarin Aisyah. Baik. Afwan. Hafsah. Hadis Hafsah. Qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma sya'nun nas hallu wa lam tuhill ant min umratik. Mengapa manusia bertahalul dari umrahnya sedangkan engkau belum? Tidak tahalul dari umrahmu. Inni qallattu hajji wa labbattu ra'si fala uhillu hatta uhilla min al-hajj. Aku sudah membawa hewan kurbanku, aku sudah mengikat rambutku, maka tidak halal bagiku untuk tahalul kecuali setelah selesai haji. Wa hadha yadullu ala annahu kana fi umratin ma'aha hajj, atau fi hajjin ma'aha umrah, atau fi hajjin ma'ahu umrah, atau kalau mufa fi hajjatin ma'aha umrah. Berarti Rasulullah SAW memang haji, tetapi di dalamnya ada umrah. Barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, demikian pula hadis yang sahih dalam dua kitab sahih, law istaqbaltu min amri mastadbartu, kalau aku sempat menemui apa yang sudah aku lewati. Aku sempat menemui tahun depan apa yang sudah aku lewati. Lama suktul hajjah, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban. Walah halal tu ma'akum, dan aku akan bertahalul bersama kalian. Berarti ada umrahnya. Hanya saja beliau bawa hewan kurban, sehingga tidak bertahalul, tidak memisahkan umrahnya dari hajinya. Wa hadha sarihun fi annahu istamarra fi hajjihi. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melangsungkan umrahnya bersama hajinya. Walam yatahallal illa yawman nahri. Dan beliau tidak bertahalul kecuali di hari nahar. Wa qad qala alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam hadis yang juga sahih, juga dalam dua kitab sahih. Suktul hadya wa qarantu. Aku membawa hewan kurban dan aku gabungkan haji dengan umrah. Berarti mana yang rajih? dari tiga pendapat? Mana yang salah dari tiga pendapat? Enggak ada yang salah. Mana yang marju dari tiga pendapat? Yang marju adalah yang Rasulullah bertamattu dengan memisahkan umrah dan haji, tidak. Rasulullah ifrad juga tidak. Tayyib, kenapa saya katakan tidak salah? Karena memang lafadznya tamatta'a. Beliau tamattu, tapi dengan makna yang lain. Rasulullah SAW ahalna bil hajj, iya, tetapi di dalamnya ada umrah. Paham? Sehingga mau dikatakan salah juga sungguhnya tidak, karena maknanya yang berbeda. Maknanya yang berbeda. Ternyata lafaz-lafaz yang menyatakan tamatta'a Rasulullah, maknanya Rasulullah menggabungkan di dalamnya ada haji, ada umrah. Itu makna tamattu ketika itu. Di mana tamattunya, di mana mut'ahnya? Karena bisa dalam satu safar dua ibadah sekaligus. Sehingga qiran juga dikatakan tamattu dari sisi itu. Karena mendapatkan dua ibadah besar sekaligus dalam satu safar. Barakallahu fiikum. Waqad qala al-Imam Ahmad la syakka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qarina, tidak ragu lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waktu itu menggabungkan qarinan bainal hajj wal umrah. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama membolehkan dengan illat atau dengan alasan darurah. Karena kalau tidak berangkat saat itu, belum tentu dia bisa berangkat lagi tahun depannya. Sedangkan dihitung, kemungkinan besar akan terjadi haid pada dirinya. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, hal tadurru, apakah membuat madarat? Apakah membuat begini dan begitu? Tidak. Tayib. Tidak mengapa. Lidarurah. Wallahu ta'ala a'lam. Obat penunda haid bagi orang yang mau haji. Kan tidak mungkin ditunda. Tanggalnya harus tanggal 10. Hari tasyriknya juga tidak bisa dirubah. Kalau umrah mungkin bisa dirubah. Baik. Sehingga kalau ada obat seperti itu dan tidak membuat mudarat, tidak mengapa. Udur. Karena mereka memiliki waktu yang terbatas. Apalagi sudah ditentukan oleh pemerintah kloternya kamu terbang hari ini. Maka umrah pun sulit. Padahal umrah bisa kapan saja sesungguhnya. Iya kan? Kalau haji ya tunda. Nanti sampai gak haji kemudian umrah di bulan-bulan haji. Tapi kalau dari negeri-negeri lain yang berangkatnya ditentukan oleh pengurus hajinya, kamu tanggal sekian berangkat, tanggal sekian pulang, pas tanggal yang diperkirakan dia akan haji. Maka tentunya diperlukan yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam.